Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh nabiyullah wa khaliluh sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fillah, hafidhakumullah jami'an. Kita akan melanjutkan pelajaran kita yang berikutnya, tafsir daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan memasuki ayat yang ke-100 dari surat Al-Baqarah. Masih mengenai keadaan orang-orang Yahud, orang-orang Bani Israel. Wal'iyadz billah. Allahu musta'an. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aw kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun." Alangkah jeleknya keadaan orang Bani Israel. Naam. Kapan saja mereka melakukan perjanjian, pasti mereka mengingkarinya. Dan mereka melemparkan perjanjian tersebut di belakang punggung mereka, seakan-akan tidak tahu, tidak peduli. Padahal perjanjian yang sangat besar. Nah, barakallahu fikum. Bal aktsaruhum la yu'minun. Bahkan kebanyakan mereka tidak beriman. Tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan misalnya, ini menunjukkan bahwasannya mereka memang wataknya ada juga. Nah, barakallahu fikum, perangai serta sifat mereka sangat buruk sekali. Kita lihat apa yang disampaikan oleh al-mufassirun. Qala al-mufassirun, ma akbaha hala Bani Israel, alangkah jeleknya keadaan Bani Israel. Fi naqdihim li ahli al-uhud, yaitu perbuatan mereka membatalkan atau mereka menyelisih daripada perjanjian, perjanjian yang ada. Fa kullama ahadu, maka kapan saja, barakallahu fikum, setiap kali ahdu mereka melakukan perjanjian ahdan dengan sebuah perjanjian, tarahadzalikal ahd fariqun minhum, tarahadzalikal ahd fariqun minhum, sekelompok dari kalangan mereka melemparkan perjanjian tersebut di balik punggung mereka. Jadi dia menunaikan itu, paham ya? Ini sangat berbahaya sekali. Ini termasuk sunatul yahud, apalagi yang di, nah, barakallahu fikum wa hafizakumullah, yang sunnah ini diterapkan oleh orang-orang muharrifun ahlu tahrif, yang mereka mengatakan istawa maknanya istawla. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman dalam Al-Qur'an Karim, Ar-Rahmanu 'alal 'ashi istawa, Ar-Rahman, zat yang Maha Pengasih, beristiwa di atas 'arsy-Nya, al-'ulu wal istiqrar, meninggi dan menetap di atas 'arsy-Nya. Mereka mengatakan itu bukan istiwa yang maknanya meninggi, tapi maknanya istawa itu adalah istaula, menguasai. Keliru enggak ini? Keliru. Karena yang namanya menguasai berarti sebelumnya ada yang lainnya yang menguasai. Kemudian peperangan terjadi, akhirnya Allah Ta'ala yang menang, akhirnya menguasai. Dalil mereka apa dalil mereka? Dalil mereka adalah ucapan Akhtal An-Nasrani. Nah, sumbernya dari pantun atau puisi dari orang Nasr. Allahu musta'an. Nah, kata mereka, "Qad istawa bishrun 'ala al-Iraqi" min ghairi sayfin wala damin muhraqi. Sungguh Bisr telah menguasai Irak tanpa adanya, barakallahu fikum, peperangan tanpa adanya darah yang dialirkan. Istaula, kata mereka, istawa mana istaula. Nah, ini kalau seandainya benar pendalilan mereka untuk mencocokkan atau mengubah makna daripada zahir Al-Qur'an yang sumbernya dari orang Yahud atau orang Nasrani tadi itu, maka tidak dibenarkan. Itu kalau benar. Tapi tidak benar. Dalam bahasa Arab pun tidak ada yang namanya istawa, namanya istaula. Oh ya. Nah, istaula menguasai itu. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membantah dan juga mengatakan itu sangat jelek sekali. Dalam kitab beliau Al-Lamiyah, Al-Lamiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memiliki kitab namanya Al-Lamiyah. Al-Lamiyah itu adalah barakallahu fikum pantun atau puisi yang diakhiri huruf lam. Kalau Ibnu Qayyim Nuniyah kitabnya. Ayo, beliau mengatakan qubhan liman namadha al-Qur'ana wa ra'ahu wa idha istadalla yaqulu qala al-akhtar qubhan, alangkah jeleknya liman namadha al-Qur'an wa ra'ahu, Alangkah jeleknya orang-orang yang melemparkan Al-Quran di balik punggung mereka, tidak diimani, tidak diamankan, justru mereka menolak. Apa berikutnya beliau menyatakan, wa idza stadalla yaqulu qala al-akhtalu. Apabila berdalil dia mengatakan qala al-akhtalu. Akhtal mengatakan bahwasanya istawa minanya maknanya istaula. Nah, dalilnya bukan Al-Qur'an wala as-sunnah. Ini keliru ya barakallahu fikum, nah hati-hati. Jadi yang sahih bagaimana? Yang sahih istawa maknanya ya al-ulu wal istiqrar. Meninggi dan menetap di atas arsy Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi istawa dimanakan istaula tidak tepat. Tidak secara bahasa Arab, tidak pula secara yang lainnya. Paham ya? Pendalilan mereka ujung-ujungnya setelah ditelusuri dari sahabat, dari siapa? Orang Nasrani, Akhtal namanya, Al-Akhtal An-Nasrani, penyair. Akhtal, Akhtal An-Nasrani. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Syekhul Islam mengatakan apa tadi? Qubhan liman nabadha al-Qur'ana wa ra'ahu. Qubhan liman nabadha al-Qur'ana wa ra'ahu. Wa idza stadalla yaqulu qala al-akhtalu. Ewa, alangkah jeleknya orang yang melemparkan atau meninggalkan Al-Quran di balik punggung mereka, enggak diterima, enggak diimani. Kemudian apabila berdalilkan dia mengatakan qala al-akhtalu. Nah ini dalil mereka pakai untuk mengatakan istawa mana istaula. Kata mereka, akhtal mengatakan apa? Mengatakan qad istawa bisyrun 'alal iraqi min ghairi sayfin wala damin muhraqi, katanya. Sungguh bisyr telah menguasai istawa itu, istaula namanya, kata mereka. Nah, barakallahu fikum, menguasai apa? Irak, tanpa adanya peperangan, tanpa adanya darah yang dialirkan. Nah, tapi keliru ya pendalilan tersebut. Secara bahasa Arab ditelusuri enggak ada istawa mana istaula. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, hamdalahumullah, Allahu musta'an. Inilah sunnatul yahud, langkah-langkah orang Bani Israel. Allahu musta'an. Kalian sini. Naam. Fakullama ahadu ahdan taraha dhalika la ahda fariqun minhum wa nabadhu. Mereka pun mengingkari perjanjian tersebut, memutuskan perjanjian tersebut. Fatarahum yubrimuna al ahda al yawm wa yanqudunahu ghadan. Maka engkau akan lihat orang-orang Bani Israel, mereka menunaikan perjanjian sehari, kemudian besoknya sudah diingkari, besoknya sudah diputus perjanjian tersebut. Allahu musta'an. Sehingga hati-hati barakallahu fikum, kalau berjanji upayakan apa? Nah, dipenuhi. Jangan sampai seperti orang-orang munafikin. Termasuk tanda-tanda orang munafik apa? Ayatul munafik salat. Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Ayatul munafik atau ayatul munafik salat. Nah, tanda-tanda orang munafik ada tiga. Pertama apa? Idza haddatsa kadzaba. Nah, apabila berkata dusta. Wa idza wa'ada akhlata. Apabila berjanji mengingkari. Wa idza tumina khana. Apabila dipercaya berkhianat. Allahu musta'an, barakallahu fikum. Kita lihat apa yang disampaikan oleh mufassirun di sini. Qala al-mufassirun bal aktsaruhum la yusaddiquna bima ja'a bihi Nabiyullah wa rasuluh Muhammadin sallallahu, na'am barakallahu fikum, bal aktsaruhum la yusaddiquna bima ja'a bihi Nabiyullah wa rasuluh Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kebanyakan mereka, mayoritas mereka, mereka tidak membenarkan terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Waliyatubillah. Hati-hati. Padahal yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar enggak? Benar, wahyu. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berutang kecuali dengan apa? Wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berucap dengan hawa nafsu, melainkan yang beliau ucapkan adalah wahyu yang Allah telah wahyukan kepadanya. Jadi jangan sampai keliru barakallahu fikum. Naam. Orang-orang Bani Israel mengingkari terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat berikutnya, qala Allah taala ayat yang 101. Walamma ja'ahum rasulun min 'indillah musaddiqun lima ma'ahum nabada fariqum minal ladzina utul kitab kitaballahi wa ra'a dhuhurin ka'annahum la ya'lamun. Dan tatkala telah datang kepada mereka rasul, ya, seorang utusan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari sisi Allah Subhanahu wa taala membawa Al-Qur'an yang Al-Qur'an tersebut membenarkan terhadap apa yang bersama mereka. Paham ya? Membenarkan isi Taurat dan semisalnya. Allah musta'an. Apa yang mereka lakukan? Nabadha fariqum minal ladzina utul kitab. Orang-orang atau sekelompok dari kalangan orang-orang yang diberikan, diberikan kitab kepada mereka, al-Yahud wa Nasara, Bani Israel, mereka akan melemparkan kitab Allah wara'a dhuhurihim, Al-Quran di balik punggung mereka. Enggak mau mengimani. Allah musta'an, hati-hati barakallahu fikum. Na'am. Ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka itu bergaya sok tidak mengetahui hakikatnya. Padahal tahu kalau ditelusuri. Nah, cuman yang itu, nah barakallahu fikum, seperti itulah sifatnya orang-orang Bani Israel. Kita lihat sini, qala al-mufassirun, walamma ja'ahum Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Qur'an al-muwafiq lima ma'ahum min at-Taurati taraha fariqum minhum kitab Allah. Dan ketika datang kepada mereka, atau walamma ja'ahum Muhammadun, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawakan nama, atau datang dia kepada mereka dengan Al-Qur'an yang mencocoki terhadap apa yang bersama mereka dari yang ada di dalam Taurat. Nah, bayangkan itu. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang membawa Al-Qur'an yang mana isi Al-Qur'an membenarkan atau cocok atau sesuai. Nah, barakallahu fiikum, mencocoki terhadap apa yang bersama mereka dari dalam di dalam Taurat, taraha fariqum minhum kitab Allah. Sekelompok di antara mereka melemparkan nam Al-Qur'an tersebut, wa ja'aluhu wara'a dhuhurihim, mereka menjadikan Al-Qur'an tersebut di balik punggung-punggung mereka, waliyatu billah. Sya'nuhum sya'nul juhal, keadaan mereka seperti keadaan orang bodoh, alladzina la ya'lamuna haqiqatah, yang mereka tidak mengetahui hakikatnya, waliyatu billah. Inilah keadaan orang-orang Bani Israel yang mereka sangat berbahaya sekali. Ngabara kalau fikum, oleh karena itu jangan sampai kita mengikuti sunnah-sunnah mereka. Karena apabila kita mengikuti sunnah-sunnah mereka, berarti kita menjerumuskan diri kita ke dalam kebinasaan. Mulai dari awal kita baca bagaimana Allah Subhanahu wa Taala menjelaskan tentang keadaan orang-orang Bani Israel. Apakah pernah mereka menunaikan perintahnya? Itu pun dengan proses yang sangat panjang. Mulai kisah dari barakallahu fikum, ketika mereka diperintah untuk menyembelih sapi, apa yang mereka tanyakan? Sapi yang mana? Warnanya apa? Yang kayak apa? Banyak bertanya. Wa makadu yaf'alun, hampir-hampir mereka tidak mengerjakannya. Orang Bani Israel, Yahud seperti itu keadaannya. Waliyad billah. Kemudian hingga saat ini kita baca bagaimana Allah Subhanahu wa Taala menjelaskan keadaan mereka. Begitu ada perjanjian sehari dikerjakan, besok sudah diingkari. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu, barakallahu fikum, hafizakumullah, sunnatul Yahud. Nah, barakallahu fikum, sunnatun khabithah. Perjalanan atau metode prinsipnya orang Yahud itu adalah prinsip atau jalan yang sangat keji dan tercela. Oleh karena itu, hati-hati barakallahu fikum, hafizakumullah. Jadi mereka berupaya untuk menghancurkan agama Islam dengan apa? Dengan perkara-perkara yang mungkin disukai oleh orang-orang Islam, orang-orang yang beragama Islam. Namun itu semuanya tidaklah tersaring atau tidaklah diketahui kecuali orang-orang yang memiliki ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, yang dengan ilmu tersebut Allah Subhanahu Wa Taala letakkan kepada orang-orang yang berilmu basirah, yaitu pengertian dan ilmu serta pandangan cahaya yang dia akan bisa melihat dengannya dan mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Na'am barakallahu fikum. Oleh karena itu kita harus memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, doa yang dianjurkan dan doa yang disarankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa fi riwayah ala ta'atik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu atau di atas ketaatan kepadamu. Kemudian juga doa yang lainnya, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah, wahai atau ya Allah, tunjukkanlah atau tampakkanlah kepada kami, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan berilah kami karunia atau rezeki untuk bisa mengikutinya. Dan tampakkanlah kepada kami yang batil batil, dan berilah kami karunia atau rezeki agar bisa meninggalkannya. Nas'allaha assalamatul afiyah di dunia wal akhirah. Insyaallah ta'ala yang berikutnya kita akan barakallahu fikum kita baca, yaitu mengenai keadaan orang-orang barakallahu fikum, orang-orang Yahud atau orang-orang kufar yang mereka menuduh Nabi Sulaiman AS mengajarkan ilmu sihir dan semisalnya, namun Allah telah bantah pada ayat tersebut. InsyaAllah kita akhirkan pada pertemuan yang selanjutnya. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.